bisa ngobrol bunga waktu. Via SMS-an atau telepon, terjadi pikiran kajek busa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogoh jauh, mentas laut leuweung.